Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqh Muyassar dalam pembahasan As-Sawm, bab yang kedua, terkait udur-udur dan pembatal-pembatal puasa. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang beberapa udur yang dengannya seorang dibolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang kedua, tentang muftiratus sha'im. Muftiratus sha'im, pembatal-pembatal bagi orang yang berpuasa, pembatal puasa. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan pembatal-pembatal puasa, sebelum kita baca apa yang ditulis oleh para muallif hafizahumullah, ada sebuah hal yang penting untuk kita ketahui dalam pembatal-pembatal puasa yang akan beliau sebutkan nanti, bahwa dipersyaratkan dalam mufattiratus shaum, dipersyaratkan dalam pembatal-pembatal puasa, tiga syarat yang harus terpenuhi. Dengan tiga syarat ini baru seseorang bisa dikatakan puasa dia batal, dengan terpenuhinya tiga syarat ini. Sehingga dipersyaratkan dalam pembatal-pembatal puasa yang akan kita bahas, terpenuhinya tiga syarat padanya. Yang pertama, al-ilm. Yang pertama, ilmu. Dia mengetahui tentang ilmu hukum, bahwa ini merupakan pembatal puasa. Sehingga orang yang tidak tahu bahwa ini merupakan pembatal puasa dan dia mengerjakannya dalam keadaan dia jahil, tidak mengetahuinya, tidak tahu hukumnya, atau tidak tahu keadaan. Jadi ilmu itu ada dua macam, ilmu tentang hukum dan ilmu tentang keadaan atau kondisi. Demikian pula kejahilan. Kejahilan itu ada dua keadaan, sebagaimana ilmu. Kejahilan itu ada dua, jahil tentang hukum atau jahil tentang keadaan. Maka syarat yang pertama adalah ilmu, baik itu ilmu tentang hukum atau ilmu tentang keadaan. Sehingga lawan daripada ilmu adalah al-jahil. Maka orang yang jahil, dia tidak tahu hukum misalnya jima di siang hari bulan Ramadan, bahwa itu merupakan pembatal puasa. Dia tidak tahu hukumnya. Maka di sini, jika dia melakukan pembatal tersebut, tidak batal puasa dia, dikarenakan tidak terpenuhinya tiga syarat ini. Yang pertama, ilmu. Jadi harus ada ilmu. Seseorang dikatakan puasanya batal, itu harus terpenuhi tiga syarat yang sedang kita bahas ini. Yang pertama, ilmu. Sehingga orang yang jahil tentang hukum pembatal-pembatal puasa, atau jahil tentang keadaan. Jahil tentang keadaan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang terjadi di zaman sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dahulu. Terjadi di masa mereka, di saat mereka berpuasa, di sore hari matahari atau cuaca sangat mendung, gelap, dan mereka mengira bahwa telah tiba waktu maghrib, telah masuk waktu, telah terbenam matahari dan telah masuk waktu maghrib. Dan zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang, ada jam tahu waktu dengan bantuan jam ini. Tapi zaman dahulu tidak seperti zaman kita ini. Sehingga zaman dahulu mereka memperkirakan siang dengan malam. Mereka memperkirakan. Nah, suatu ketika terjadi mendung yang gelap. Sampai saya mereka mengira bahwa ini sudah masuk waktu maghrib. Sehingga mereka pun berbuka. Mereka pun berbuka. Mereka di sini jahil tentang keadaan. Mereka jahil tentang keadaan atau kondisi. Mereka tahu ilmunya, tapi ilmu hukum berbuka, makan, minum di sebelum terbenamnya matahari itu tidak boleh. Tetapi di sini mereka tidak tahu keadaan. Tidak tahu bahwa matahari itu ternyata belum terbenam. Sehingga ketika matahari tampak lagi, baru mereka sadar ternyata matahari belum terbenam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk melanjutkan puasanya. Sehingga syarat yang pertama adalah al-ilm. Baik itu ilmu tentang hukum maupun ilmu tentang keadaan. Maka orang yang jahil tentang hukum pembatal-pembatal puasa, kemudian dia melakukannya, tidak batal puasa dia. Demikian pula orang yang jahil tentang keadaan, dia tidak batal puasanya. Yang kedua, dzakiran. Dia dzakir, ingat. Dia ingat, sadar. Sehingga orang yang melakukan salah satu dari pembatal puasa tanpa sadar, tidak ingat alias lupa, maka di sini tidaklah batal puasanya. Seorang yang lupa makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, lupa dia, berarti dia tidak ingat. Dipersyaratkan dalam pembatal puasa harus ada adanya dzikir, ingat. Ingat bahwa dia sedang berpuasa. Sehingga orang yang tidak ingat atau lupa, maka puasanya tidak batal. Demikian pula orang yang menghubungi keluarganya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak ingat, dalam keadaan dia lupa, maka di sini tidak ada kewajiban apa-apa bagi dia, dan dia tetap lanjutkan puasanya, dan tidak ada kafarah, tidak pula dia harus mengganti hari yang dia melakukan hubungan tersebut di siang hari bulan Ramadan. Syarat yang ketiga adalah al-amd, kesengajaan. Sengaja melakukan pembatal puasa tersebut, dia tahu dan dia ingat sengaja. Adanya kesengajaan, sehingga orang yang tanpa sengaja dia melakukan pembatal-pembatal puasa tidak sengaja. Di sini tidaklah batal puasanya. Orang yang tidak sengaja itu seperti contohnya orang yang dipaksa, orang yang terpaksa, atau orang yang salah tanpa sengaja. Contohnya misalnya seorang yang tidak sengaja dia melakukan pembatal puasa. Ketika dia bernafas, sedang membuka mulutnya, tiba-tiba ada hewan yang masuk dan langsung tertelan ke tenggorokannya. Langsung masuk, tidak sengaja dia makan hewan tersebut. Bisa saja ini contoh yang tentang ketidaksengajaan. Dia melakukan batal puasa tanpa ada kesengajaan. Misalnya dia melihat ada makanan jatuh, dia ambil langsung dia makan tanpa sadar. Gak sengaja dia memiliki kebiasaan mengambil makanan yang jatuh kemudian dia makan. Tidak sengaja dia melakukannya dan dia tidak ingat. Maka di sini tidaklah batal puasa dia. Atau orang yang tidak sengaja yang kedua adalah orang yang terpaksa atau orang yang dipaksa. Dipegang kepalanya, mulutnya dibuka, kemudian dituangkan air ke mulutnya. Tidak ada kesengajaan dia. Dia dipaksa, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga air itu masuk ke perutnya, tetapi dia tidak sengaja melakukannya. Dia dipaksa oleh orang lain. Maka puasa dia tetap sah dan tidaklah batal puasa dia. Inilah tiga syarat yang harus terpenuhi dalam pembatal-pembatal puasa sehingga seorang tersebut dinyatakan telah batal puasanya. Yang pertama, yaitu dia berilmu, sehingga lawan daripada ilmu al-jahl. Yang kedua, dia ingat Dan yang ketiga dia sengaja. Jika dia berilmu, tahu ini adalah membatal puasa, tahu hukumnya, tahu keadaannya, kemudian dia ingat bahwa dia sedang puasa, dan yang ketiga dia sengaja melakukannya, berarti dengan ini dia batal puasanya. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka puasa dia tetap sah, walaupun dia telah melakukan pembatal-pembatal puasa. Jadi tiga syarat ini harus terpenuhi dalam membatal-membatal puasa. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan-pembahasan puasa, membatal-membatal puasa yang disebutkan oleh muallif di sini. Qala wa hiya, pembatal puasa adalah al-asya'u allati tufsidu 'ala as-sha'imi shaumuhu wa tuftiruhu. Adalah hal-hal yang merusak puasa seseorang dan menjadikannya batal, wa tuftiruh, yang membuatnya batal dari puasanya. Wa yuftiru shaimu bi fi'li ahad al-umuri at-taliyah. Orang yang berpuasa itu batal puasanya dengan melakukan salah satu dari beberapa hal berikut. Yang pertama, al-awwal al-aklu aw asyurb amdan. Al-aklu aw asyurb amdan, makan atau minum amdan, dengan sengaja. Liqaulihi ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai tampak khaytul abyad, benang putih, dari benang hitam, dari cahaya fajr. Maksudnya, sampai tampak cahaya putih fajr tersebut, fajr shadiq. Tsumma atimmus siyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam, sampai waktu terbenamnya matahari. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa makan dan minum itu waktunya adalah sampai fajar. Adapun setelah fajar, maka sudah bukanlah waktu makan dan minum. Sempurnakan wa kulu washrabu, kata Allah, makan dan minumlah kalian sampai datangnya waktu fajar. Kemudian setelah datang waktu fajar, sempurnakan puasa kalian sampai waktu berbuka. Faqad bayyanatil ayatu, maka ayat ini telah menjelaskan, annahu la yubahu lis-shaimi, bahwa tidak boleh bagi seorang yang berpuasa, al-akla wasyurb, makan dan minum, ba'da tulu'il fajr hatta al-lail, sejak terbitnya fajar, yakni fajar shadiq, hatta al-lail, sampai waktu malam. Maksudnya lail di sini adalah ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Amma man akala aw syariba nasiyan, kemudian Syekh di sini akan menjelaskan tentang seorang yang lupa atau tidak sengaja dia makan dan minum. Amma man akala aw syariba nasiyan fasyamuhu sahih. Adapun orang yang makan atau minum karena lupa dia, fasyamuhu sahih, maka puasa dia tetap sah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, karena dia tidak terpenuhi darinya tiga syarat, salah satu dari tiga syarat yang telah kita bahas. Wajibu alaihi limsak idza tadzakkar, dan wajib bagi dia untuk menahan diri jika dia sudah ingat kembali. Dia ingat setelah makan dan minum, dan dia ingat lagi bahwa dia sedang berpuasa, maka saat dia ingat langsung menahan diri. Au dzakara annahu shaim, atau ketika dia telah ingat bahwa dia telah berpuasa bahwa dia sedang berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumah, barang siapa yang makan atau minum karena lupa dalam keadaan dan dia sedang berpuasa, barang siapa yang lupa kemudian makan dan minum padahal dia sedang berpuasa, falyutimma shaumah, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya itu merupakan makanan yang telah Allah berikan untuknya dan minuman yang Allah berikan untuknya. Itu merupakan rezeki dari Allah untuk dia. Tetapi bagi orang yang melihat saudaranya makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, hendaknya dia menegurnya, hendaknya dia mengingkarinya dan menegurnya, mengingatkannya. Bukan berarti bahwa dengan alasan bahwa itu merupakan rezeki dari Allah bagi dia, ketika kita lihat saudara kita lupa, kemudian makan dan minum, kita tinggalkan, kita tidak ingatkan dia, tidak. Ini perkara yang mungkar, harus kita ingatkan. Tapi jika terjadi, maka tidak batal puasa dia. Itulah ya, itulah pembatal puasa yang pertama, al-akl wa syurub. Qala wa yufsidu shaumu bis-sa'ut. Puasa itu juga rusak dengan as-sa'ud. Apa itu as-sa'ud? Dalam catatan kaki disebutkan wa huwa dawa'un yusabbu fil anf. As-sa'ud adalah obat yang diteteskan lewat hidung, sehingga obat itu masuk ke tenggorokan dan masuk ke perut. As-sa'ud, obat yang lewat dari hidung, bagi orang yang berpuasa itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu sama seperti mulut. Hidung sama seperti mulut. Wabikulli ma yasiru ilal jawf. Dan puasa itu juga rusak, batal dengan semua yang masuk sampai ke al-jawf, perut. Semua yang masuk ke perut itu membatalkan puasa, baik lewat hidung atau lewat mulut. Walau min ghairil fam, walaupun bukan lewat jalur mulut masuknya, masuk ke perut tapi bukan lewat jalur mulut. Mimma huwa wa mimma huwa fi hukmil akli wa syurbi kal ibril mughadhdhiyah. Demikian juga hal-hal yang hukumnya sama seperti makan dan minum. Kal ibir al-mughadhdhiyah, seperti suntik yang mengandung nutrisi, suntik yang mengandung asupan makanan. Mughadhdhiyah, mengandung asupan makanan. Di sini Syekh menyebutkan tentang sebuah permasalahan, tentang masalah apa-apa yang semakna dengan makan dan minum. Apa-apa yang semakna dengan makan dan minum, maka itu juga membatalkan puasa. Hal-hal yang semakna dengan makan dan minum, itu juga membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti beliau menyebutkan obat tetes hidung. Obat tetes hidung ini menyebabkan batal puasa seseorang. Ini juga fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa obat yang masuk ke hidung atau air yang masuk lewat hidung itu bisa membatalkan puasa adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam tentang wudu baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Kata beliau alaihi salatu wassalam, bersungguh-sungguhlah kalian di saat istinsyak. Istinsyak, masukkan air ke hidung. Hirup air ke hidung, kemudian istinsyak mengeluarkannya lagi. Di saat wudu, istinsyak wajib. Maka baligh fil istinsyak, Rasul mengatakan, baligh, bersungguh-sungguhlah kalian di saat istinsyak. Bersungguh-sungguh. Ya, ini maksudnya adalah sedot dengan kuat. Bersungguh-sungguh. Di saat istinsyak, ini sunnah. Kecuali di saat kalian sedang berpuasa. Di saat kalian sedang berpuasa, menunjukkan di sini Rasul khawatir air itu masuk sehingga bisa membatalkan puasa seseorang. Maka dari hadis ini juga menguatkan pendapat ini bahwa apa saja yang masuk lewat hidung, baik itu merupakan obat tetes atau yang lainnya, maka itu dapat membatalkan puasa. Demikian juga yang kita lihat di atau alat yang dimasukkan sebagai pengganti, misalnya seorang sakit tidak bisa masuk makanan lewat mulut sehingga dokter memasukkan alat lewat hidung, makannya lewat hidung. Ini juga menunjukkan bahwa mulut dan hidung itu hampir sama kedudukannya, yakni hampir sama masukkan ke dalam lambung. masukkan makanan ke dalam lambung. Wa bi kulli ma yasilu ilal jawf, kata beliau, dan seluruh yang bisa memasukkan ke perut, ke perut, walaupun min ghairil fam, walaupun bukan lewat mulut, mimma huwa fi hukmil akli wasyurub, dan hal-hal yang hukumnya sama seperti makan dan minum. Contohnya apa? Jadi hal yang sama hukumnya seperti makan dan minum, seperti contohnya kata beliau, kal ibir al mughadhiyah, seperti suntik yang mengandung asupan makanan. Apa itu mughadhiyah? Apa itu suntik yang bisa mengandung asupan makanan? Maksudnya dengan suntik ini dia tidak perlu lagi makan dan minum, sehingga ini sudah pengganti makan dan minum. Itulah yang dimaksud dengan al-mughadhiyah, sebagai ganti, sebagai asupan nutrisi makanan untuknya, walaupun tidak lewat mulut. Sehingga seluruh yang bisa menggantikan makan dan minum, itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Seperti suntik. Suntik ini ada banyak macamnya. Tidak semua suntik itu membatalkan puasa. Suntik tidak semuanya membatalkan puasa. Ada suntik yang hanya untuk pengobatan kulit, atau suntik untuk obat, dan tidak ada nutrisi mengandung asupan makanan. Maka ini tidak membatalkan puasa. Jika suntik itu cairan yang dimasukkan ke tubuh seseorang, itu tidak mengandung asupan, tidak mengandung nutrisi, tidak seperti makan dan minum, maka itu tidak membatalkan puasa. Hanya sekedar suntik untuk penyembuhan, atau antibiotik, atau yang sejenisnya. Tetapi yang kedua, jenis suntik yang kedua, cairan yang masuk ke tubuh yang kedua itu yang mengandung asupan makanan, seperti infus atau obat yang cairan yang sebagai pengganti makan dan minum. Maka ini membatalkan puasa, karena ini semena dengan makan dan minum. Maka seluruh yang semena dengan makan dan minum yubatil as-shaum. Dan di sana ada sebuah permasalahan juga, yaitu obat tetes mata. Tetes mata, apakah itu membatalkan puasa? Pendapat yang sahih bahwa tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Ini juga fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Walaupun memang mata itu memiliki hubungan dengan tenggorokan. Mata ada hubungannya dengan tenggorokan, demikian juga dengan hidung dan mulut. Tetapi jika seorang diteteskan cairan ke matanya, maka kadar yang bisa masuk ke perut itu sangat sedikit. Misalnya itu akan masuk, maka itu jumlahnya sangat sedikit. Dan itu tidak yakin masuk ke perut. Mungkin sekitar di mata, belum sampai ke tenggorokan sudah selesai, sudah tidak masuk. Sehingga ini dimaafkan. Obat tetes mata ini sama sekali tidak seperti obat yang masuk lewat hidung. Berbeda, karena mata jaringannya berbeda, jauh. Untuk sampai ke tenggorokan itu jauh, dan juga terlebih jika untuk sampai ke lambung, maka itu lebih jauh. Maka tidak seperti makan dan minum, tidak semena dengan makan dan minum. Demikian pula celak. Celak itu tidaklah membatalkan puasa. Memakai celak bagi orang yang berpuasa tidaklah membatalkan puasa. Di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa bercelak itu menyebabkan batal puasa seorang. Maka hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh para ulama, dan tidak sahih. Juga diantara permasalahan juga, yaitu bikhakh al-anf awil fam, obat yang dihirup lewat mulut atau hidung. obat yang dihirup atau yang disemprot lewat mulut atau hidung. Apakah ini membatalkan puasa? Pendapat yang sahih bahwa obat hirup ini tidaklah membatalkan puasa. Kenapa? Karena ini obat tidak semakna dengan makan dan minum. Ini obat yang disemprotkan adalah udara. Yang disemprotkan ke hidung atau mulut itu udara. Dan kadar airnya jika ada itu sangat sedikit. 6. Obat ini mengandung di dalamnya air dan obat dan udara. Tetapi yang disemprotkan itu, yang terbanyak yang masuk adalah udara. Sehingga udara jika masuk ke lambung tidak membatalkan as-shaum. Seperti seorang bernafas. Dan jika misalnya kita katakan bahwa ada sedikit air yang masuk ke lambung, maka itu kita katakan kadarnya sangat sedikit, seperti seorang menelan ludah. Sangat sedikit sekali. Obat semprot atau obat hirup itu sangat sedikit sekali yang masuk ke lambung. Toh itu juga tidak yakin. Tidak yakin mesti masuk ke lambung. Sehingga perkara yang tidak yakin, maka itu tidak bisa membatalkan as-shaum. Perkara yang masih dilakukan, maka asalnya tidaklah membatalkan as-shaum. Dan juga jika masuk air sedikit ke lambung disebabkan obat hirup tersebut, maka itu kadarnya sangat sedikit sekali. Tapi itulah beberapa faedah terkait hal-hal yang semakna dengan makan dan minum. Maka kesimpulannya, seluruh yang bisa masuk ke dalam badan, ke dalam tubuh seseorang, yang mana itu merupakan pengganti makan dan minum, ini membatalkan as-shaum. Adapun jika itu tidak semakna dengan makan dan minum, maka tidaklah membatalkan as-shaum. Yang kedua, ats-tsani. Membatal yang kedua adalah al-jima'. Yubtilu siyamu bil jima'. Puasa itu batal dengan berhubungan. Maka al-jima' merupakan batal puasa dengan kesepakatan para ulama. Dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan juga Al-Ijma'. Allah berfirman, فَالْآنَا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Sampai kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, فَالْآنَا بَاشِرُوهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Maka sekaranglah di malam hari, yakni di malam hari, di saat telah waktu berbuka tiba, maka sekaranglah kata Allah, بَاشِرُوهُنَّ, gaulilah mereka, وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Demikian juga hadis yang akan kita bahas, yang akan kita baca nanti, disebutkan oleh Syekh di sini tentang bahwa jima itu membatalkan puasa. Dan juga kesepakatan kaum muslimin bahwa al-jima membatalkan as-shaum. Qala faman jama'a. Atau sebelum itu, intinya di sini al-jima berhubungan. Baik hubungan itu sampai keluar atau tidak, itu membatalkan puasa. Qala Ibn Qudamah, laisa fihi khilaf. Tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini. Selama dia telah berhubungan, baik keluar atau tidak, maka itu membatalkan as-shaum. Dan ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Qala faman jama'a wa huwa sha'imun batula siyamuh. Maka siapa yang menggauli keluarganya dan dia sedang berpuasa, batal puasanya. Nah, semua sepakat bahwa puasanya batal. Kemudian, apa yang harus dia lakukan? Apa konsekuensi dari perbuatan dia ini? Wa alaihi taubat wal istighfar. Wajib bagi dia untuk bertaubat dan istighfar. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa besar. Telah berbuat pembatal puasa dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Maka wajib bagi dia untuk taubat dan istighfar. Kemudian, apa konsekuensi yang berikutnya? Qala wa qada'ul yaum alladhi jama'a fih. Dan dia harus mengganti hari yang mana dia berbuka padanya, hari yang mana dia menggauli istrinya tersebut. Inilah pendapat jumhurul ulama. Sebuah permasalahan, apakah seorang yang menghubungi keluarganya di siang hari bulan Ramadan harus mengqadha di hari yang lain? Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bahwa wajib bagi dia untuk mengqadha. Dia harus mengqadha karena dia telah melakukan pembatal puasa. Maka orang yang melakukan pembatal puasa harus mengqadha. Dan di sana ada pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga dikuatkan oleh Syekhul Utsaimin dan yang lainnya, bahwa tidak ada qadha bagi orang yang menghubungi keluarganya di siang hari bulan Ramadan. Apa sebabnya? Kenapa tidak ada qadha padahal pada pembatal-pembatal yang lain dia harus mengqadha? Jawabannya, mereka memiliki kaidah bahwa barang siapa yang sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka tidak ada qadha baginya. Ini kaidahnya. Sehingga orang yang sengaja tidak berpuasa, dia mampu tanpa ada uzur. Atau seorang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa ada uzur, berbeda kalau ada uzur. Kalau ada uzur, maka dia harus qadha. Tapi kalau tidak ada uzur, maka dia tidak ada qadha. Orang safar berbuka, apakah dia harus mengqadha? Nah, dia harus mengqadha karena safar adalah uzur. Orang sakit berbuka, ada uzur, maka dia harus mengqadha. Tetapi orang sehat, tidak safar, tidak ada uzur, dia membatalkan puasanya. Maka di sini tidak ada qadha baginya. Orang yang sengaja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada qadha baginya. Kenapa? Karena kata para ulama, qadha bagi orang yang seperti ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena dia memang sengaja tidak mau berpuasa. Untuk apa dia mengqadha? Dia sengaja di hari itu tidak mau berpuasa. Maka dosa dia lebih besar. Dosanya lebih besar. Maka tidak ada qadha baginya. Sehingga orang yang demikian pula orang yang menghubungi keluarganya di siang hari bulan Ramadan, jika dia tahu bahwa itu adalah perkara yang haram, dia tahu bahwa dia berpuasa, kemudian dia menggaulinya, berarti dia ini sengaja, tidak ada udzur. Dia sengaja dan tidak ada udzur. Sehingga orang yang ada udzur kemudian menggauli keluarganya di siang hari bulan Ramadan, tidak masalah. Dia tidak mendapat dosa, boleh bagi dia. Dengan syarat keluarganya juga berbuka, dengan syarat keluarganya juga ada udzur. Ini pendapat yang kedua. Sehingga permasalahan qadha bagi orang yang menggauli keluarganya di siang hari bulan Ramadan, terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan harus mengqadha. Pendapat yang kedua, pendapat yang telah kita sebutkan tadi, tidak perlu dia mengqadha. Kenapa? Karena dia sengaja dan tanpa ada udzur. Sehingga dia tidak perlu mengqadha dan qadha itu tidak bermanfaat untuknya. Kemudian konsekuensi yang berikutnya bagi orang yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, wa alaihi ma'al qadha'i kafarah, dan wajib bagi dia bersamaan dengan mengqadha adalah kafarah. Jadi ada tiga hal konsekuensi yang harus dilakukan bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, bertaubat. Yang kedua, mengqadha. Dan yang ketiga, membayar kafarah. Ada pendapat yang kedua, maka tidak ada konsekuensi kecuali dua. Bertaubat dan membayar kafarah. Membayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Wahiya itqu raqabah. Kafarahnya adalah membebaskan satu orang budak. Fa'illam yajid. Kalau dia tidak dapat budak, tidak mampu. Fa'illam yajid sama syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak, maka dia berpuasa 2 bulan terus-menerus berurutan. Fa'illam yastati' at'ama 60 miskinan. Jika tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Itulah kafarah bagi orang yang berbuka atau bagi orang yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan dengan padahal dia sedang berpuasa. Ada tiga kafarah bagi dia, atau ada mendapatkan kafarah. Kafarah ada tiga bentuk. Yang pertama, membebaskan seorang budak. Jika tidak mampu, maka berurutan. Kalau tidak mampu, maka membayar, maka dia berpuasa 2 bulan terus menerus. Jika tidak mampu, maka membayar, memberi makan 60 orang miskin. Dan kafarah bagi orang yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan ini ada beberapa syarat. Dipersyaratkan dalam kafarah ada beberapa syarat. Yang pertama, jima itu dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Dipersyaratkan dalam kafarah 3 syarat. Jima yang dia lakukan di siang hari bulan Ramadan. Sehingga dengan ini orang yang berpuasa di luar bulan Ramadan, orang yang berpuasa wajib di luar bulan Ramadan. Apa itu puasa wajib? Seperti puasa qadha. Puasa qadha itu puasa wajib. Puasa nadir, puasa kafarah, itu jenis-jenis puasa wajib. Puasa wajib ada banyak macamnya, di antara puasa Ramadan. Sehingga orang yang menghubungi keluarganya di siang hari di luar bulan Ramadan di saat dia berpuasa wajib, maka di sini dia tidak perlu membayar kafarah. Dia tidak perlu membayar kafarah. Orang yang sedang melakukan puasa wajib di luar bulan Ramadan, kemudian dia di siang hari puasa wajibnya tersebut dia menghubungi keluarganya, maka dia tidak wajib membayar kafarah. Sehingga dipersyaratkan dalam membayar kafarah harus di siang hari bulan Ramadan. Terjadinya hubungan tersebut di siang hari bulan Ramadan. Kenapa dipersyaratkan siang hari bulan Ramadan? Dikarenakan kafarah itu Allah wajibkan dalam rangka penghormatan terhadap siang hari bulan Ramadan. Kafarah itu diwajibkan dalam rangka menghormati hari-hari yang ada pada bulan Ramadan. Maka tidak pantas seorang telah menjatuhkan kehormatan bulan Ramadan dengan dia menggauli keluarganya di siang hari bulan Ramadan, sehingga dia harus membayar kafarah. Syarat yang kedua, kafarah itu tidak wajib bagi seseorang yang tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Kafarah tidak wajib bagi seorang yang tidak wajib baginya untuk berpuasa. Seorang menggauli keluarganya di siang hari bulan Ramadan, tetapi dia adalah orang yang tidak wajib untuk berpuasa. Kenapa tidak wajib? Karena ada udzur. Seperti dia sedang safar, atau seperti dia sakit, ada udzur. Maka di sini dia menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, karena dia adalah orang yang tidak wajib untuk berpuasa. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, ayyakuna al-jima'u fi farjin. Hubungan itu harus dilakukan pada al-farj, pada kemaluan. Jika dia berhubungan tetapi tidak pada al-farj, maka tidak wajib baginya untuk membayar kafarah. Tidak wajib baginya untuk membayar kafarah. Syarat yang keempat adalah aliman, amidan, zakiran. Yaitu dia tahu hukumnya al-ilm. Dia harus tahu hukumnya dia sengaja melakukannya dan dia tidak lupa. Dia tidak lupa. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi. Itulah tiga syarat atau empat. Tiga atau empat syarat yang harus terpenuhi sehingga seorang dikatakan harus membayar kafarah. Yang pertama, harus terjadi hubungan itu di siang hari bulan Ramadan. Dan yang kedua, itu bukan pada orang yang tidak harus berpuasa. Jadi orang yang membayar kafarah adalah orang yang tidak ada udzur untuk berpuasa. Dia harus berpuasa. Atau tidak ada udzur untuk tidak berpuasa. Dan yang ketiga, kafarah itu harus dibayar jika hubungan itu pada al-farj. Kemudian kafarah ini harus berurutan. Permasalahan yang lain adalah bahwa kafarah itu harus berurutan. Membayar atau itqu raqabah, kemudian jika tidak dapat baru puasa 2 bulan, jika tidak dapat baru memberi makan 60 orang miskin. Yang pertama membayar satu, membeli satu orang budak, membebaskan satu orang budak. Dipersyaratkan dalam budak adalah mukmin, harus orang yang beriman, harus dia bebaskan. Ini yang pendapat yang sahih. Maka tidak boleh budak kafir dia bebaskan. Jika dia tidak dapat, baik dia tidak dapat dikarenakan sudah tidak ada budak, atau dia tidak dapat, tidak ada uangnya, tidak memiliki harga budak tersebut, maka dia tidak mampu berpindah kepada yang kedua, yaitu puasa 2 bulan terus menerus tanpa terputus. Puasa 2 bulan harus terus menerus, tidak boleh terputus kecuali dengan udzur syar'i. Puasa 2 bulan terus menerus ini tidak boleh terputus kecuali ada udzur syar'i. Jika puasa tersebut terputus tanpa ada udzur syar'i, maka dia puasanya harus diulang dari nol lagi, diulang dari satu lagi. Bagaimana contohnya? Seseorang di tengah-tengah puasa 2 bulan jatuh tertimpa sakit, ada udzur syar'i, atau dia safar, atau dia ada udzur syar'i yang dengannya dia boleh untuk berbuka sehingga dia sakit tidak berpuasa. 2-3 hari sembuh, kemudian dia melanjutkan lagi. Dia berbuka selama 3 hari, setelah sembuh tidak ada, sudah hilang udzurnya, maka dia lanjutkan. Misalnya dia sudah 5 hari, maka lanjutkan hari yang ke-6 dan seterusnya. Demikian juga orang yang safar. Tetapi jika seorang itu di tengah-tengah puasa membayar kafarah 2 bulan ini, dia tidak ada udzur, kemudian batal. Lagi malas puasa, tidak ada udzur, badan mampu, kemudian batal dia. Maka di sini dia hilang hitungan yang pertama. Dimulai dari nol lagi. Dia seakan-akan tidak berpuasa 2 bulan terus menerus. Harus mutatabi'ain, harus terus menerus sehingga tidak boleh terputus kecuali ada udzur syar'i. Ini jika mampu. Jika tidak mampu, faman lam yastati' as-shaum, jika dia tidak mampu untuk berpuasa. Dan tidak mampuan di sini harus betul-betul tidak mampu, bukan sekedar pengakuan saya tidak mampu, berat. Sekedar berat itu bukan alasan untuk berpindah kepada kafarah yang berikutnya. Dia harus betul-betul tidak mampu. Ada tanda-tanda memang tidak mampu dia. Seperti misalnya akan memudaratkan keadaan dia, akan melemah, atau menghalanginya untuk mencari ma'isyah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa memudaratkan ma'isyahnya. Tidak mampu untuk berpuasa, betul-betul tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan terus-menerus, maka berpindah kepada kafarah yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Jika dia bisa melakukannya di bulan Ramadan, di saat dia berbuka atau di saat dia menghubungi keluarganya di hari itu, maka itu lebih baik dilakukan di bulan Ramadan. Tetapi jika tidak, maka boleh pula dia mengundurkannya sampai di luar bulan Ramadan. Atau dia mengundurkan sampai ada uang. Sampai ada uang sehingga dia bisa membeli makanan untuk 60 orang miskin. dan memberi makan 60 orang miskin, 60 orang beda-beda. Tidak boleh dia mengasih makan 10 orang miskin diulangi 3 kali. 10 orang miskin diulangi 6 kali. Tidak boleh. Ini dia hanya memberi makan 10 orang. Dia harus 60 orang miskin dia berikan kepada seluruh 60 berbeda-beda. Kemudian tersisa pembahasan tentang pembatal yang kedua. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.